وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita berjumpa di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan keharibaan Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda dan keluarga sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua selalu komitmen melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Niaga TV, kita melanjutkan kajian kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah. Pertemuan kita yang ke-82 masih membahas tentang Al-Wasailul Lati Tusilu Ila Syirkil Akbar, sarana-sarana yang mengantarkan kepada syirik yang besar. Di pertemuan yang lalu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, telah kita bacakan perkataan Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu taala, di mana beliau berkata, وردت أدلة كثيرة تدل على مشروعية التبرك بجسد أو آثار النبي صلى الله عليه وسلم. Telah datang dalil-dalil yang banyak yang menunjukkan disyariatkannya kita bertabarruk, yaitu mencari keberkahan dari jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau dari bekas-bekas peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dalilnya banyak bahwa jasad Nabi adalah berkah, atau apa-apa yang merupakan peninggalan Nabi adalah berkah. Amma ghairun nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun selain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal awliya, baik itu dari kalangan para wali, wassalihin, dari kalangan orang-orang saleh, falam yarid dalilun sahihun sharihun, kita belum mendapatkan satu dalil yang sahih, yang jelas, yadullu, yang menunjukkan, ala masyru'iyati tabarruki, yang menunjukkan atas disyariatkannya bertabarruk, bi'ajasadihim, dengan fisik-fisik mereka, wala bi'atharihim, dan tidak juga dengan bekas-bekas peninggalan mereka. Jadi tidak ada satu dalil pun yang sahih, yang sharih, menunjukkan disyariatkannya bertabarruk atau mencari keberkahan kepada jasad para wali atau jasad orang-orang saleh atau bekas-bekas peninggalan para wali dan orang saleh misalnya bajunya atau surbannya atau tempat duduknya dan lain sebagainya. Walidhalik, oleh karenanya kata beliau, lam yarid an ahadin min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Tidak kita dapatkan riwayat dari sahabat Nabi, begitupun dari para tabi'in, yaitu orang-orang yang bertemu dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mendapatkan annahum tabarraku bi jasadin au athari ahadin minas salihin. Kita tidak mendapatkan riwayat bahwa mereka bertabarruk dengan jasad atau bekas-bekas peninggalan seorang yang saleh. Falam yatabarraku bi afdali hadhihi al-ummah ba'da nabiyyiha. Kita tidak mendapatkan para sahabat, para tabi'in bertabarruk dengan sebaik-baik manusia setelah para nabi dan rasul, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dan tidak juga diriwayatkan dari kalangan sahabat atau para tabi'in mereka bertabarruk kepada 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Tidak juga diriwayatkan bahwa ada seorang sahabat ataupun tabi'in yang bertabarruk dengan jasad Ahlul Bait, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau kana khairan lasabaquna ilaihi. Seandainya hal itu memang baik, kata beliau, tentulah para sahabat dan para tabi'in akan mendahului kita di dalam mengerjakan perbuatan tersebut. Lihirsihim asyadid ala fi'li jami'i anwa'il birri wal khairi. Karena mereka memiliki semangat yang begitu besar, semangat yang begitu kuat di dalam melakukan semua jenis kebaikan. Itu sudah dikenal bahwa sahabat adalah orang-orang yang paling semangat melakukan kebaikan. Fa ijma'uhum ala tarki tabarruki bi jasadin wa athari ghairihi sallallahu alaihi wasallam dalilun sharihun ala adami mashru'iyyatihi. Kesepakatan para sahabat, kesepakatan para tabi'in untuk meninggalkan tabarruk kepada jasad atau tabarruk dengan bekas-bekas selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dalil yang jelas bahwa perkara tersebut memang tidak disyariatkan. Perkara tersebut memang tidak disyariatkan. Di sini beliau berkata, wa min anwa'it tabarruk al-muharram bis-salihin. Di antara jenis-jenis tabarruk yang diharamkan adalah, kata beliau, kita ada di halaman 329. At-tamassuhu bihim wa lubsu thiyabihim awi syurbu ba'da syurbihim talaban lil barakah. Di antara perkara yang tidak disyariatkan, tabarruk yang tidak disyariatkan adalah, kata beliau, mengusap-ngusap mereka. Jadi menyentuh tangan orang soleh atau menyentuh badan orang soleh kemudian mengusapkannya ke badan seseorang yang mencari keberkahan. Itu tidak ada. Atau memakai pakaian orang-orang saleh, atau meminum sisa-sisa minuman orang-orang saleh. Ini termasuk perkara yang tidak disyariatkan. Berangkat pada keyakinan bahwa jasad yang berkah hanyalah jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, beliau menceritakan anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki, jaa ila al-Imam Ahmad, ada seorang laki-laki yang datang menemui Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, famasaha yadayhi ala thiyabihi, kemudian laki-laki ini menempelkan tangannya di baju Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, wamasaha bihima wajhahu, kemudian setelah itu dia usapkan ke wajahnya, dia usapkan ke wajahnya, dia tempelkan tangannya ke baju Imam Ahmad, kemudian dia usapkan ke wajahnya. Faghadibal Imamul Ahmad, melihat perbuatan tersebut Imam Ahmad bin Hanbal marah. Wa ankara dhalika ashaddul inkar, wa ankara dhalika ashaddal inkar, dan Imam Ahmad mengingkari perbuatan tersebut dengan sangat luar biasa. Maka beliau berkata, amman akhadtum hadzal amr, dari mana dapat yang beginian? Anda mencontoh siapa melakukan perbuatan seperti itu? Perhatikan ma'asirul muslimin, bagaimana sikap para ulama salaf ya kepada sikap berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh. Nah, ini yang pertama ya. Jadi tidak disyariatkan kita mengusap tubuh orang-orang saleh, kemudian kita tempelkan ke badan kita, atau memakai pakaian mereka, atau meminum bekas-bekas minuman mereka. Itu tidak ada keutamaannya. Ya, tidak ada keutamaannya. Yang kedua, takbilu kuburihim. Ya, di antara bentuk tabarruk yang dilarang adalah mencium kuburan orang-orang saleh. Artinya kita datang ke kuburan mereka, ya, yang dianggap sebagai para wali atau orang-orang saleh, tidak disyariatkan mencium. Ya, tidak ada syariat mencium kuburan orang-orang saleh ataupun kuburan para wali. Tidak ada. Ya. Berkata Al-Imam Izzuddin Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i. Ya, Al-Imam Izzuddin Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dalam kitab beliau Hidayatus Salik, halaman kata beliau 1390. Apa kata beliau? Ada ba'dul ulama minal bid'ah. Para ulama menganggap termasuk ke dalam kategori kebid'ahan al-inhina' lil qabri al-muqaddas inda at-taslim. Di antara perbuatan bid'ah adalah al-inhina', yaitu tunduk, tunduk, membungkuk, ya. Al-inhina artinya membungkuk kepada kuburan, ya. Sekalipun itu kuburan Nabi alaihi salatu wassalam, tidak diperbolehkan kita membungkuk seperti ini, ya. Dan itu termasuk kebid'ahan, kata beliau. Yazullu man la ilma lahu annahu min sya'airit ta'zim. Sebagian orang yang tidak berilmu menyangka bahwa membungkuk di hadapan kuburan Nabi adalah bentuk takzim. Ya, padahal itu bukan. Wa aqbahu minhu takbilul ardi lil qabr. Tapi yang lebih jelek lagi adalah mencium tanah kuburan. Lam yaf'alhu as-salafus salih. Kata al-imam Izzuddin Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i, ini tidak pernah dilakukan oleh as-salafus salih. Wal khairu kulluhu fi ittiba'ihim rahimahumullahu ta'ala. Padahal kebaikan itu seluruhnya adalah dengan mengikuti salafus salih. وَمَنْ خَطَرَ بِبَالِهِ أَنَّ تَقْبِيلَ الْأَرْضِ أَبْلَغُ فِي الْبَرَكَةِ فَهُوَ مِنْ جَهَالَتِهِ وَغَفْلَتِهِ. Dan barang siapa yang terlintas di kepalanya bahwasanya mencium tanah kuburan adalah lebih sempurna dalam meraih keberkahan, maka itu menunjukkan kebodohan dan kelalaiannya. Li'annal barakata, karena sesungguhnya keberkahan itu, innama hiya fi ma wafaqa syar'a, adalah yang sesuai dengan syariat. Wa aqwalas salafi, yang sesuai dengan ucapan para sahabat, ya, wa amalahum, dan yang sesuai dengan kebiasaan para salafus saleh. Ini perkataan tadi Izzuddin Ibnu Jamaah ya Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian dikatakan di sini taqbilu kuburihim, mencium kuburan orang saleh ini bukan keberkahan, tidak ada keberkahannya, bahkan dilarang. Wattamassuhu biha, atau mengusap kuburan orang saleh, kuburannya diusap kemudian ditempel ke pakaian. Wa akhdhu turabiha, atau mengambil tanah di kuburan orang-orang saleh dan para wali. Talaban lil barakah, dalam rangka meminta keberkahan. Wa qad haka jam'un min ahli al-ilmi ijma'al ulama ala anna hadha kullahu manhiyun anhu. Dan sekelompok ulama telah menukil kesepakatan bahwa perbuatan tersebut adalah manhiyun an, adalah dilarang, adalah tidak boleh dikerjakan. Di antara ulama tersebut di sini banyak sekali disebutkan, ya, banyak disebutkan referensi. Kita baca sebagiannya. Wa qala al-Haytami, ini Imam Ibnu Hajar al-Haytami Asy-Syafi'i rahimahullah. Apa kata Imam al-Haytami? Fi hasiyatihi ala mansak an-Nawawi. Apa kata al-Haytami? Qala al-Imam al-Ahmad, kata al-Haytami, berkata Imam Ahmad, ra'aitu ahla al-ilmi bil Madinah, aku pernah melihat orang-orang yang berilmu di kota Madinah, mereka tidak mengusap-ngusap kuburan. Sebagaimana yang dilakukan hari ini oleh orang-orang yang orang-orang yang jahil. Ya, orang-orang yang tidak berilmu, yang mereka melakukan sikap berlebih-lebihan kepada kuburan orang-orang saleh, yaitu dengan mengusap-usap kuburan mereka. Kata Imam Ahmad, aku tidak mendapatkan seorang ulama di kota Madinah melakukan perbuatan tersebut. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, fi mansakihi. Apa kata An-Nawawi, yang seorang ulama yang besar yang dimuliakan di negeri kita, Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Beliau berkata, la yajuzu an yutafa biqabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh seseorang tawaf di kuburan Nabi. Wa yuqrah ilsaqul batn waz-zahr bi jidaril qabr, dan dimakruhkan menempelkan perut atau menempelkan punggung di dinding kuburan. Qalahu al-Hulaimi wa ghayruhu. Itulah yang dikatakan Hulaimi dan yang lainnya. Wa yukrahu mashuhu bil yad wa taqbiluhu. Kata An-Nawawi rahimahullah, sebagaimana dimakruhkan menyentuh kuburan atau mengusap-usap kuburan, wa taqbiluhu, dan menciumnya. Balil adab, bahkan yang sesuai dengan adab, kalau kita mendatangi kuburan Nabi an yab'ud minhu kama yab'un minhu law hadara fi hayatihi. Ya, tetapi yang benar itu adalah sedikit menjauh dari kuburan Nabi. Sebagaimana kita hadir di hadapan Nabi, seandainya beliau masih hidup, kita tidak mungkin mendekat. Tetapi agak menjauh dari Nabi alaihi salatu wassalam. Hadza huwa shawab. Inilah pendapat yang benar, kata An-Nawawi. Wa huwa alladhi qalahu al-ulama'u. Itulah yang diucapkan atau dijelaskan oleh para ulama. Wa atbaqu alaihi. Wa yanbaghi an la yaghtar bi katsirin min al-awwami fi mukhalafatihim. Apa kata Imam Nawawi? Jangan sampai kalian tertipu dengan banyaknya orang yang melakukan perbuatan tersebut, yaitu mengusap-usap kuburan atau mencium kuburan, mengambil tanah kuburan. Jangan kalian tertipu dengan banyaknya orang yang melakukan perbuatan tersebut. Karena kebenaran tidak selalu diukur dengan banyaknya orang yang melakukan. Kebenaran tidak selalu diukur dengan banyaknya orang yang melakukan. Lalu beliau berkata, fa innal iqtida'a wal 'amala innama yakunu bi aqwalil ulama. Sesungguhnya yang berhak dicontoh, ya, dan yang berhak untuk diamalkan perbuatannya adalah apa-apa yang diucapkan oleh para ulama, ya, sesuai dengan dalil-dalil Quran dan Sunnah. Wala yaltafitu ila muhdatsatil awam, dan jangan kita berpaling menengok kepada perkara-perkara baru yang dibuat oleh orang-orang awam, orang-orang yang tidak berilmu, kata Imam An-Nawawi. Wa man khatara bi balihi, barang siapa yang terlintas di kepalanya, annal masha, bahwa mengusap dengan tangan adalah lebih sempurna dalam mendapatkan keberkahan, fahuwa min jahalatihi wa ghaflatihi, maka ini bagian dari kejahilan dan kelalaian orang tersebut. Tegas, ya. Ini perkataan An-Nawawi sangat tegas dan jelas. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Mudah-mudahan Allah merahmati para ulama. Wa dzakara Abu Hamid Al-Ghazali Asy-Syafi'i. Telah berkata Abu Hamid Al-Ghazali, yang dikenal dengan Imam Al-Ghazali, yang meninggal pada tahun 505 Hijriah. Begitupun sebagaimana diucapkan oleh para ulama Syafi'iyah yang lain, anna hadhihi al-af'al min 'adatin nasara, bahwa mengusap-usap kuburan, menempelkan badan ke kuburan, mencium kuburan, menurut para ulama seperti Imam Al-Ghazali dan para ulama Syafi'iyah, para ulama pengikut Imam Abu Hanifah, ya, ataupun pengikut Imam Syafi'i, semuanya berkata anna hadhil af'al min adatin nasara, perbuatan itu adalah termasuk kebiasaan orang Nasrani. Terakhir kita ingin bacakan perkataan An-Nawawi, perkataan Al-Ghazali. Ya. Di sini dikatakan, berkata Imam An-Nawawi, qala fil Ihya, telah berkata Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Ihya, Al-Ihya Ihya Ulumuddin, kitab terkenal yang ditulis oleh Al-Ghazali. Mashul masyahid wa taqbiluha ibadatu lin-nasara wal yahud. Perhatikan, ini kalimat Imam An-Nawawi menukil ucapan Al-Ghazali. Apa kata Imam Al-Ghazali? Menyentuh kuburan, mengusap-usap kuburan, mencium kuburan, ibadatun lin-nasara wal yahud, adalah ibadahnya orang Yahudi dan Nasrani. Berkata Al-Za'farani, "Dzalika minal bid'ah allati tunkaru syar'an." Itu kebid'ahan yang wajib diingkari. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, sahabat Nabi Anas bin Malik, bahwa seorang laki-laki meletakkan tangannya di atas kuburan Asy-Syarif, kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Anas bin Malik melarang orang tersebut sambil berkata, "Ma kunna na'rifu hadza." Ini kami tidak kenal kebiasaan seperti ini, kata siapa? Anas bin Malik.

Tapi kalau menambah itu sesudah. Ya itu sesudah. Walaupun perkara ini adalah perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Masalah sesudah ataupun masalah sebelum. Kalau di mazhab Imam Syafi'i, sujud sahwi dalam semua kondisi itu sebelum. Ya, walaupun mereka tidak mengingkari yang melakukan setelah. Hanya saja, apa namanya, berbeda pendapat mana yang lebih utama. Dan para ulama Syafi'iyah cenderung mengatakan yang lebih utama adalah sebelum. Allah alam bissawab. Ada Pak Muzakkar di Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya, Pak Muzakkar di Sumatera Barat. Baik, silakan, Pak. Iya, ya, saya tanya kan, Ustaz. Kita kan setiap sudah salat fardu kan kita sudah kan membaca doa, Ustaz, ya. Jadi yang saya tanyakan, sesudah kita berdoa, biasanya kita membaca Al-Fatihah. Ada kemana ini, Ustaz? Ada sebagian saya mengatakan tidak ada dalilnya membaca surah Al-Fatihah sesudah berdoa. Baik, itu saja. Ini bagaimana ini, Ustaz? Dan beri penjelasan, Ustaz. Baik. Apakah ya memang kita membaca surah Al-Fatihah sesudah berdoa? Apakah tidak? Itu saja, Ustaz. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya, Bapak Muzakkar di Sumatera Barat, barakallahu fik. Kalau pertanyaannya apakah sunnah Nabi membaca surah Al-Fatihah setelah berdoa, tentunya harus kita pahami apa itu sunnah. Sunnah artinya sesuatu yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW. Yang saya tahu dari perbuatan Nabi, saya belum pernah mendapatkan riwayat bahwa beliau menutup doa beliau dengan Al-Fatihah. Karena kalau kita mengatakan itu sunnah, tentunya ini bukan sesuatu yang sederhana. Artinya sunnah ya Nabi melakukannya terus-menerus. Apakah ada dalilnya? Itu yang harus kita paham, harus kita cari. Dan saya tidak mendapatkan dalil hal tersebut. Ya, tidak mendapatkan dalil dari kitab-kitab para ulama yang menuliskan tentang zikir-zikir Nabi setelah sholat, tidak ada riwayat bahwa Nabi membiasakan hal itu. Tapi kan bagus. Bagus itu harus kita sepakati standarnya, standar siapa. Al-Fatihah bagus. Ketika ditempatkan pada tempatnya bagus. Ya, tetapi ketika kita mengatakan bagus, lalu kita mendawamkan satu perbuatan yang tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, tentunya ini menurut saya harus dihindari. Yang mencukupkan dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat itu jauh lebih baik. Dan sementara ini saya belum mendapatkan dalil disunnahkannya perbuatan tersebut. Allah alam bisawab. Ada ya, silahkan. Itu Ustaz, yang kemarin kan mana pendapat yang lebih kuat antara membasuh rambut 3 kali atau 10 kali, Ustaz? Baik. Bukankah sudah saya jawab? Bukankah sudah saya jawab? Saya lupa itu, Ustaz. Baik. Baik, ada lagi? Boleh jawab pertanyaan? Yang kedua? Pertanyaan kedua. Di sini kan mazhabnya itu ikut mazhab Imam Syafi'i. Apakah boleh saya ikut pendapat mazhab-mazhab yang lain, Ustaz? Di negeri di Indonesia mazhabnya mazhab Imam Syafi'i. Apakah boleh mengikuti mazhab-mazhab yang lain? Iya, seperti mazhab Imam Hambali atau yang lainnya. Baik, itu saja. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Iya, masalah mengusap kepala sebagaimana sudah kita jelaskan khilaf di kalangan para ulama. Ya. Kalau di mazhab Imam Syafi'i, mengusap kepala itu 3 kali. Ya, berdasarkan riwayat yang mengatakan bahwa Nabi melakukan wudu 3 kali. Ya. Tapi sebagian ulama yang lain berpendapat hanya 1 kali. Berdasarkan riwayat-riwayat hadis seperti hadis Utsman bin Affan yang menceritakan wudunya Nabi, beliau meminta air wudu Kemudian beliau contohkan wudhu Nabi, faghassala wajhahu salasan. Beliau membasuh wajahnya 3 kali. Lalu beliau ghassala yadahul yumna salasan. Ya, wa yadahul yusra salasan. Membasuh tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali. Jadi ketika wajah disebut 3 kali, tangan 3 kali, tangan kiri 3 kali. Tetapi ketika sampai di kepala, tidak ada penyebutan 3 kali. Wa masaha bi ra'sihi. Dalam riwayat, fabada'a bi muqaddima ra'sihi, summa dhahaba bihi ila qafahu, summa raddahu. Ya, kemudian dimulai dari permulaan kepala, ditarik sampai ke tengkuk, lalu dikembalikan ke tempat semula. Itu tidak disebut 3 kali. Maka sebagian ulama berpendapat bahwa kalau tidak disebut 3 kali, padahal wajah disebut 3 kali, tangan disebut 3 kali, tangan kiri 3 kali, kaki kanan 3 kali, kaki kiri 3 kali, kenapa ada satu yang tidak disebut jumlahnya, itu menunjukkan bahwa dia 1 kali. Ini pendapat sebagian ulama. Tapi pendapat di mazhab Syafi'i dikatakan 3 kali berdasarkan keumuman hadis Nabi melakukannya 3 kali, 3 kali. Ya, saya yang saya amalkan selama ini saya 1 kali. Ya, wudu saya ketika mengusap kepala 1 kali. Boleh enggak kita di Indonesia bermazhab Syafi'i? Boleh enggak kita mengambil mazhab yang lain? Ya. Allah alam bisawab ya. Hendaknya kita mempelajari mazhab yang umum digunakan di satu negeri. Kalau di Indonesia yang diyakini oleh mayoritas adalah mazhab Syafi'i, maka yang terbaik adalah kita mempelajari, mendalami mazhab Syafi'i. Adapun dalam masalah apakah dalam proses kita mempelajari, kita mengambil pendapat yang lain boleh atau tidak, enggak ada masalah. Itu bagian dari cara yang benar dalam bermazhab. Karena dahulu para ulama seperti An-Nawawi rahimahullahu taala itu kalau memang beliau mendapatkan pendapat yang lain yang lebih kuat, itu beliau mengambil pendapat yang lain. Itu banyak. Bahkan ada karya ilmiah yang mengumpulkan pendapat-pendapat Imam An-Nawawi yang menyelisihi mazhab Imam Syafi'i. Kalau kita searching di Google ketemu itu. Ya, karya ilmiah yang mengumpulkan pendapat-pendapat An-Nawawi yang menyelisihi mazhab Imam Syafi'i, dan itu banyak. Ya, artinya kita tetap bermazhab Syafi'i, kita mempelajari, mengkaji, mendalami mazhab Imam Syafi'i, tapi kita tidak katakan bahwa apa yang datang dari mazhab Syafi'i pasti benar misalnya 100%, yang datang dari mazhab lain salah 100%. Enggak begitu. Imam Syafi'i berkata, perkataan kami benar, tapi ihtamilul khata', ada kemungkinan salah. Dan perkataan mereka salah, ada kemungkinan juga benar. Itulah yang disebut dengan perkara ijtihadiyah. Artinya yang dipelajari hendaknya yang sesuai dengan mazhab yang diyakini oleh mayoritas masyarakat di negeri ini, yaitu mazhab Syafi'i. Itu yang dipelajari. Tetapi ketika kita berbicara tentang pendapat, perselisihan pendapat, biasa. Bahkan di MUI, kalau di Muhammadiyah ada majelis tarji, di NU ada bahsul masail, itu biasa diangkat pendapat-pendapat para ulama. Dan memang biasa. Memang tradisi ilmiahnya begitu sejak dahulu. Ya, yaitu membandingkan pendapat ulama dan yang lain untuk mengambil mana pendapat yang paling kuat. Allah alam bissawab. Saya pernah melihat di internet orang mengambil berkah dari rambut Nabi. Apakah boleh dan apakah memang masih ada? Ya, kalau memang benar rambut Nabi, ulama sepakat diperbolehkan. Tapi masalahnya benar enggak itu rambut Nabi? Apa jaminannya? Apa riwayatnya? Bagaimana kita membuktikan itu rambut Nabi? Itu yang harus kita jawab ya. Itu yang harus kita pecahkan. Apakah mungkin orang biasa di Indonesia, ada kan penyanyi dapat rambut Nabi? Apakah mungkin? Ya. Bagaimana dia bisa mendapatkan rambut Nabi? Ini saya rasa dan jarak kita dengan Nabi 14 abad. Jarak kita dengan Nabi itu 14 abad. Ya. Artinya kalau benar itu rambut Nabi ya berkah. Tapi kalau siapa yang menjamin itu rambut Nabi? Apa ukurannya? Apa jaminannya? Itu yang menjadikan kita sulit apa namanya mempercayai hal tersebut. Allah alam bisab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah mimpi itu ada artinya? Karena orang tua saya meyakini kalau beliau bermimpi pasti ada sesuatu. Allah alam bisab ya, di antara sisa-sisa apa namanya dalam Islam ada ya ar-ru'yah as-shadiqah. Mimpi yang benar itu ada. Ya, kalau kita bermimpi sesuatu yang baik, ya kita berharap mudah-mudahan Allah berikan kita kebaikan. Kalau kita bermimpi sesuatu yang jelek, kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mimpi yang bagus ya kita ceritakan kepada orang-orang yang dekat. Mimpi yang jelek tidak perlu kita ceritakan. Ya, tetapi kita berlindung memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau mimpinya bagus kita berkata, ya Rabb, mudah-mudahan kebaikan yang saya lihat dalam mimpi saya menjadi kenyataan. Tetapi kalau mimpinya mimpi jelek ya kita memohon perlindungan, ya auzubillahi minasyaitonirrajim, memohon perlindungan kepada Allah dan tidak menceritakannya kepada siapapun. Allah alam bissawab. Ada Ibu Khadijah di Bukit Tinggi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Silahkan Ibu. Iya, Ummu Khadijah Ustaz di Tebing Tinggi Sumatera Utara. Silahkan Ummu Khadijah di Tebing Tinggi ya, bukan Bukit Tinggi. Baik. Silahkan Ummu Khadijah. Gini Ustaz, mau bertanya kan kalau di sujud terakhir kan disuruh memperbanyak apa? Berdoa. Betul. Nah, gimana kalau berdoanya itu menggunakan bahasa Indonesia tapi di dalam hati gitu Ustaz? Baik, itu saja Ummu. Ada lagi Ustaz, ketika bersafar kan dia itu mengqasar salat. Nah, mengqasar salat di Maghrib dan Isya itu kan 3-2 ya Ustaz. Baik. Tapi waktu yang di Maghribnya dia lupa gitu kan Ustaz, cuman 2. Ketika bangkit mau masuk ke Isya yang mau membuat 2 rakaat Isya, baru teringat loh tadi kok cuman 2 ya, seharusnya kan 3. Nah, itu bagaimana ya Ustaz? Dan dia sudah mulai salat Isya. Iya kan di waktu Maghrib gitu Ustaz. Iya. Jadi waktu Maghrib kan mau mengqasar salat karena di perjalanan kan berarti 3-2 gitu Ustaz. Baik. Tapi artinya dia ingatnya pas Isya, Ibu. Enggak, udah 2 rakaat dia buat, dia lupa deh seharusnya kan 3. Cuman dia kan buat 2, udah dia mau bangkit lagi buat 2 untuk ke Isyanya. Dia baru teringat tadi kok cuman 2 baik. Gitu Ustaz. Baik. Itu saja ya, Ibu. Syukur Ustaz ya atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya, para ulama berbeda pendapat tentang masalah berdoa dengan selain bahasa Indonesia di dalam sholat, misalnya dalam sujud. Ya, para ulama berbeda pendapat. Ya, tetapi dari sekian banyak pendapat, ada pendapat yang melarang. Ya, seperti pendapat Abu Hanifah kalau saya tidak salah melarang. Dan ada yang membolehkan seperti Imam Syafi'i, Imam Malik kalau saya tidak salah membolehkan. Kalau saya banding-banding, pendapat yang membolehkan itu lebih kuat. Karena Imam Syafi'i berkata, saat Allah memerintahkan kita berdoa, Allah tidak menentukan bahasa apa yang kita gunakan. Begitupun Nabi ketika memerintahkan kita memperbanyak berdoa dalam sujud, Nabi tidak membatasi bahasanya. Rasulullah bersabda alaihi salatu wassalam, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa'akthiru fihi minad du'a. Waktu di mana seorang hamba begitu dekat dengan Rabb-nya adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah dia berdoa. Di situ tidak ada batasan bahasanya. Oleh karenanya kata Imam Syafi'i tidak masalah dengan selain bahasa Arab. Adapun pertanyaan yang kedua, masalah qasar. Kalau ibu sudah mengerjakan maghrib, lalu baru 2 rakaat ibu salam, pas mau takbiratul ihram isya ibu ingat baru 2 rakaat, maka ibu tambah 1 rakaat. Jangan isya dulu, tambah dulu 1 rakaat, ibu takbir lagi Allahu Akbar, nambah isya 1 rakaat, nambah maghrib 1 rakaat, lalu setelah ibu tasyahud akhir, jangan langsung salam, ibu sujud 2 kali baru salam. Tinggal nambah 1 rakaat saja, tidak perlu mengulang dari awal, sebagaimana hal itu pernah dialami oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan beliau tidak mengulang dari awal, tapi cukup menambah 1 rakaat. Allah alam bisawab. Ada Pak Saifullah di Lampung, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Saifullah. Allah ibarik. Sehat, alhamdulillah. Ya, ini Pak Ustaz mau tanya nih Pak Ustaz. Gimana hukumnya ini Pak Ustaz? Kan orang laki-laki tidak boleh memakai gelang karena menyerupai wanita. Gimana nih Pak Ustadz tentang seorang laki-laki memakai jam tangan, apakah menyerupai gelang Pak Ustadz? Apakah boleh Pak Ustadz? Itu saja Pak Saifullah. Dan lagi Pak Ustadz, yang kedua ini Pak Ustadz, apakah ada larangan tidur tengkurap Pak Ustadz? Itu saja. Itu saja Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama masalah jam tangan ya, apakah jam tangan itu bentuk tasyabbuh dengan wanita? Tidak. Ya, jam tangan bukan kekhususan wanita. Artinya kalau ada seorang laki-laki memakai jam tangan, maka dia tidak tasyabbuh dengan wanita. Yang dianggap tasyabbuh adalah sesuatu yang khusus bagi wanita. Memakai rok itu khusus bagi wanita. Memakai hal-hal yang khusus bagi wanita. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, begitupun sebaliknya. Yang kedua, apakah ada larangan tidur tengkurap? Ada beberapa riwayat ya, ada beberapa riwayat bahwa Nabi melarang apa tidur tengkurap. Tapi kebanyakan para ulama menganggap sifatnya makruh. Ya, sifatnya makruh dan tidak haram. Ya, ada larangan, tetapi larangan sifatnya makruh dan bukan haram. Allah alam bisab. Ada Ummu Gian di Padang. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Silahkan Ibu. Afwan Ustadz, mau bertanya. Baik. Pada saat kita sholat berjamaah, baik, di rakaat ketiga dan keempat, biasanya imamnya cepat sekali Ustadz. Baik. Jadi kita gak sempat membaca surat pendek, hanya Al-Fatihah. Baik. Gimana Ustadz? Itu saja yang Ibu. Pertama. Yang kedua, Ustadz, apakah ada doa yang dianjurkan pada kita supaya anak kita segera menemukan jodohnya? Baik, itu saja Ibu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rakaat yang ketiga dan keempat, baik itu di sholat zuhur, asar, isya, atau rakaat ketiga dari sholat maghrib, para ulama menjelaskan bahwa tidak membaca surat apapun kecuali Al-Fatihah. Itu yang biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih bahwa Nabi di rakaat yang ketiga dan keempat, atau di rakaat ketiga di salat maghrib, rakaat ketiga keempat di zuhur, asar dan isya, Nabi hanya membaca surah Al-Fatihah dan tidak disunnahkan membaca surat selain Al-Fatihah. Itu yang pertama. Jadi di rakaat ketiga dan keempat yang dibaca hanyalah Al-Fatihah dan tidak disunnahkan membaca selain daripada surah Al-Fatihah, baik imam ataupun makmum. Yang kedua, apakah ada doa khusus yang diajarkan agar cepat mendapatkan jodoh buat anak? Ya, berdoa dengan doa-doa yang diajarkan oleh Al-Quran. Misalnya, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Ya, itu kita berdoa. Ya Allah, hablana, karuniakan kami min azwajina, di antara istri kami atau pasangan hidup kami, wa zurriyatina, anak keturunan kami, qurrata a'yun, penyejuk mata hati kami, waja'alna lil muttaqina imama. Ya, dan jadikanlah kami orang-orang yang menjadi imam, orang-orang yang bertakwa. Itu saya rasa enggak ada masalah dipakai. Ya, itu enggak ada masalah dipakai. Artinya kita meminta kepada Allah agar dianugerahkan, agar diberikan apa? Pasangan hidup dan anak-anak yang saleh dan salihah. Itu bisa didawamkan, dibaca, ya. Artinya itu doa yang berasal dari Al-Quran. Tapi kalaupun kita ingin menambah doa-doa yang lain, yang enggak ada masalah kita berdoa dengan bahasa yang kita apa biasa gunakan, berdasarkan keumuman firman Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoa, memintalah kepadaku, aku kabulkan. Allah alam bisab. Suami saya sudah meninggal, harta warisan sudah kami bagi, insya Allah sudah sesuai syariat. Harta warisan tersebut berbentuk sebuah rumah. Kalau hak saya kasih kepada anak-anak, boleh? Anak-anak bolehkah? Yang nantinya kalau rumah itu laku untuk anak-anak kami, dan saya nantinya akan menumpang di salah satu anak saya, bagaimana menurut syariat Islam? Ya, kalau memang sudah dibagi sesuai haknya, lalu setelah itu ibu menerima hak ibu, lalu ibu bagikan lagi kepada anak-anak ibu, ya semuanya mendapatkan bagian, ya maka nggak ada masalah. Tapi harus kebagian semua, agar jangan sampai ada sifat iri atau sifat cemburu di antara anak-anak tersebut. Allah alam bissawab. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Ustaz, Pak. Ya. Halo. Iya, silahkan, Pak. Ya. Nah, di tempat saya, Ustaz, ada pembangunan masjid. Nah, lalu? Tapi uang pembangunan itu pernah dipakai untuk makan-makan makan-makan tukang. Pakai makan-makan tukang dan panitia. Apakah itu boleh, Ustaz? Itu dalam makan-makan tukang dan panitia ya. Artinya panitia pembangunan masjid. Assalamualaikum. Baik. Panitia pembangunan masjid. Baik. Baik, Allah alam bisawab ya. Kalau memang uang itu digunakan untuk keperluan proses pembangunan, misalnya di dalam pembangunan itu ada acara seremonial. Seremonial dalam artian bahwa di hari Jumat panitia dan semua tukang bangunan makan bersama. Saya rasa enggak ada masalah, Pak. Enggak ada masalah. Ya, artinya itu bagian dari operasional pembangunan masjid. Uang masyarakat menyumbang untuk pembangunan masjid, dan tentunya dalam proses pembangunan masjid tersebut ada tim, yaitu ada panitia, ada tukang dan lain sebagainya. Kalaupun ada sebagian dijadikan sebagai untuk apa, konsumsi untuk apa, tukang dan lain sebagainya, menurut saya nggak ada masalah, selama pada porsi yang normal ya, tidak berlebih-lebihan, artinya hanya porsi yang normal saja, misalnya dikumpulkan dan diambil dari uang pembangunan itu, saya rasa nggak ada masalah. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Ipan mau bertanya, bapak saya seminggu yang lalu meninggal pagi pukul 8.30, rahimahullah. Tapi dikuburkan menunggu adik menjelang salat isya karena alasan saat ibu meninggal tidak dapat ikut mengkuburkan. Permintaan adik saat bapak meninggal, adik harus ikut mengubur. Bagaimana Ustaz, berdosa dan zalimkah saya yang menunda dikuburkan karena saya khawatir jika tidak saya turuti adik akan pertengkaran dan membenci saya. Allah alam bissawab, tidak ada masalah menunda beberapa saat untuk sesuatu yang sifatnya penting. Sebagaimana penguburan Nabi tertunda beberapa hari alaihi salatu wassalam. Yang bagus memang disegerakan. Ya, yang bagus memang disegerakan. Tapi kalau memang ada penundaan karena ada anaknya yang ingin datang dari Jawa ke Sumatera atau ke Kalimantan dan waktunya pun tidak terlalu jauh, artinya sekitar 3-4 jam dia akan datang atau siang hari sore hari dia akan datang, menurut saya tidak masalah ditunda. Walaupun yang utama disegerakan, ya. Tetapi kalaupun ditunda untuk keperluan itu tidak berdosa. Allah alam bissawab. Ya, jadi intinya yang tadi itu hanya cukup mengikuti mazhab yang telah dipercaya di mazhab. Iya, yang kita pelajari, kita dalami, kita kaji, itu bagusnya sesuai dengan mazhab yang mayoritas dipakai di Indonesia. Oh ya, pertanyaan saya, apakah benar membunuh cicak satu kali pukul langsung mati itu mendapat pahala 100, Ustaz? Itu saja. Boleh dua pertanyaan. Baik. Saya belum tahu apakah ada riwayat seperti itu, kalau satu kali mati pahalanya lebih besar, saya belum tahu. Nanti mungkin bisa kita baca lagi apakah benar. Kalau perintah membunuh cicak, ada perintahnya ya. Dan cicak ini dijelaskan oleh para ulama, dia salah satu hikmahnya, dia memiliki satu kotoran yang sangat berbahaya untuk manusia. Ada bakteri E. coli atau ya, itu bahaya sekali kalau seandainya masuk ke dalam makanan dan minuman. Dan dia di atas, bisa jatuh ke masakan, makanan dan lain sebagainya. Oleh karenanya, hendaknya kita berusaha apa namanya menghilangkannya dari rumah kita, ya, menghilangkannya dari rumah kita. Allah alam bisab. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silakan Pak Yusuf, fokus ke telepon saja, Pak. Iya, iya. Pertanyaan saya begini, Pak Ustaz. Baik. Masalah itu iddah. Masalah? Masalah iddah. Iddah. Iddah. Itu kan diambilnya dari mulai dikatakan bahwa saya menolak istri saya. Baik. Apakah diambilnya dari sesudah proses di pengadilan agama? Baik, itu saja Bapak. Ya, ya, ya. Ya, terima kasih Pak. Baik, sama-sama Bapak. Barakallahu Bapak Yusuf di Sumedang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah lebih suap, ya, yang saya pahami dari penjelasan para ulama bahwa masa iddah itu terhitung semenjak kita mengucapkan kata talak. Jadi seseorang mengucapkan kepada istrinya anti talik, ya, engkau saya talak, maka semenjak itu terhitung dia sudah memasuki masa iddah. Bukan semenjak sidang pertama atau sidang kedua, sidang ketiga, tidak. Tetapi semenjak dia mengucapkan kalimat talak, semenjak itu terhitunglah dia masa iddah. Ya, Allah alam bissawab. Baik. Adakah salat jenazah yang lebih utama selain di masjid? Jazakumullahu khairan. Adakah salat jenazah yang lebih utama selain di masjid? Para ulama mengatakan salat jenazah hukum asalnya di rumah, tapi kalau mau dikerjakan di masjid itu boleh. Ya, sebagaimana pernah terjadi, ya, di zaman Nabi salat jenazah di masjid. Allah alam bissawab. Ada Bapak Romli di Sumatera Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bapak. Ini ada yang ingin ditanyakan, Pak Ustaz. Silakan, Pak. Begini, Pak Ustaz, saya ini punya saudara laki-laki. Baik. Nah, dia menikah dengan seorang janda, punya anak satu. Baik. Sekitar 30 tahun, adik saya ini meninggal. Baik. Nah, kemudian bagaimana dengan harta-hartanya itu, Pak Ustaz? Itu saja. Anaknya berapa? Saja. Ada anak? Nah, saudara saya itu tidak punya anak. Baik. Saudara bapak tidak punya anak. Iya. Baik, itu saja Pak. Ya, itu saja. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Baik. Bagaimana artinya itu? Baik. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab, ya, apabila seorang laki-laki meninggal, kemudian dia meninggal dan tidak punya anak, tapi punya istri, maka istrinya mendapatkan, Allah katakan walahunnar rubu'u, bagi istrinya rubu', rubu' itu seperempat, ya, istrinya mendapatkan seperempat dari harta peninggalan suaminya. Lalu sisanya dikemanakan? Sisanya nanti dilihat, ada enggak ahli waris yang lain selain istri? Misalnya ayah dan ibu, ada tidak ayah dan ibu? Tidak ada, ayah dan ibu sudah meninggal. Maka saudara, ya, saudara kandung, kakak, adik, ada tidak? Ada. Berapa orang? Laki-laki misalnya satu orang. Maka laki-laki itu mengambil sisa. Mengambil sisa setelah diambil istri seperempat. Oh tidak, ada saudaranya dua orang. Satu laki-laki, satu perempuan. Ya udah, mereka mengambil sisa. Ya, dengan kaidah lidzakari mithlu hadzil unsayain. Laki-laki mendapatkan dua bagian perempuan misalnya. Dan dilihat ahli warisnya ada tidak. Ya, artinya bukan hanya istri yang menjadi ahli waris. Istri dalam kasus ini hanya mendapatkan seperempat. Sisanya tinggal dilihat nanti. Ada ayah tidak? Ayah tidak ada. Kakek ada tidak? Ya, anak tidak ada. Cucu ada tidak? Oh, enggak ada. Anak saja tidak ada misalnya. Ya, saudara. Ya, terus itu bisa dicari. Ya. Dan Allah telah menentukan bagian waris itu kepada setiap orang dapat sekian sudah ditentukan. Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang yang berhak haknya. Allah alam bissab. Ini barangkali yang bisa kita kaji di kesempatan pagi yang berbahagia ini dari pembahasan kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita semua keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.